حقوقكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. ابن حبان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من لا نبي بعده. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Rusu shufufakum." Rapikan barisan kalian, rapatkan barisan kalian. Rapatkan, dekatkan, luruskan, itu makna rusu. Rusu shufufakum. وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. Dari Anas رضي الله عنه bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: رصوا صفوفكم. Rapikan barisan kalian, rapatkan barisan kalian. Rapatkan, dekatkan, luruskan, itu makna rusu. Waqaribu bainaha. Waqaribu bainaha, dekatkan antara yang satu dengan yang lainnya. Wahadu bil'anaq, samakan, sejajarkan leher-leher kalian yang satu dengan yang lainnya. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dan sahihkan oleh Ibnu Hibban. Baik. Baca hadis yang kedua. Bismillah. Wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. نري أبو هريرة رضي الله عنه بيو بركاته وسبد رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها. سبيبي barisan atau صف lelaki adalah yang paling awal. وَشَرُّهَا أَخِرُهَا, dan sejelek-jelek saf lelaki adalah yang paling akhir. وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ أَخِرُهَا, dan sebaik-baik saf perempuan, barisan perempuan ketika salat berjamaah adalah yang paling akhirnya. وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا, dan yang paling jelek daripada saf tersebut adalah yang paling awal. Baik. Dari hadis yang kedua ini, ikhwan rahimanillah wa iyyakum ajma'in, anjuran untuk yang pertama, hadis yang pertama tadi, anjuran untuk merapatkan saf, meluruskannya, mendekatkan antara yang satu dengan yang lainnya. jangan sampai ada saf yang renggang. Ini adalah sunnah yang ditinggalkan kaum muslimin. Tidakkah kita melihat di masjid-masjid kaum muslimin saf yang begitu renggangnya? Terkadang sebagian kaum muslimin menjadikan patokan saf adalah sajadah. Semakin besar sajadah, semakin besar kerenggangan setiap orang di atas satu sajadahnya. Ini sunnah yang mahjurah, sunnah Nabi yang ditinggalkan. Subhanallah. Dampaknya hati pun berpecah. Banyak sekali ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai perkara saf. Latusawunna sufufa. Taklah rapatkan barisan, luruskan barisan. Jika tidak, aula yukhalifannallahu baina qulubakum, baina qulubikum. Jika tidak, Allah akan benturkan hati-hati kalian. Ini merupakan ancaman. Ancaman terhadap orang-orang yang salat berjamaah tapi tidak merapatkan barisan. Bahkan sebagian dampaknya hati pun berpecah. Banyak sekali ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai perkara saf. Latusawunna sufufa. Taklah rapatkan barisan, luruskan barisan. Jika tidak, aula yukhalifannallahu baina qulubakum, baina qulubikum. Jika tidak, Allah akan benturkan hati-hati kalian. Ini merupakan ancaman. Ancaman terhadap orang-orang yang salat berjamaah tapi tidak merapatkan barisan. Bahkan sebagian orang ya, ketika yang lainnya berupaya menegakkan sunnah Nabi ini, merapatkan saf, dia semakin tarik menjauh karena miskinnya ilmu. Semakin dirapatkan, semakin dia tarik lagi. Bahkan terkadang dia kesal, dia injak kaki orang yang merapatkan yakni kaki dengannya. Ini menunjukkan miskinnya kaum muslimin daripada ilmu. Subhanallah. Banyak sekali yang tidak sholat, lalai sholat. Di antara sekian jumlah yang sedikit daripada kaum muslimin sholat, pun lebih sedikit lagi yang paham bagaimana sholat yang benar, bagaimana saf yang benar. Subhanallah. Jadi hadis yang pertama tadi, perintah untuk merapatkan saf. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala tasuffuna kama tasuffu al-malaikah 'inda rabbiha?" Maukah kalian berbaris ketika salat sebagaimana berbarisnya malaikat-malaikat di sisi Tuhannya? Qalu, "Wa kaifa tasuffu al-malaikatu 'inda rabbiha?" Mereka bertanya, para sahabat bertanya, "Bagaimana malaikat-malaikat bersaf berbaris di sisi Tuhannya?" Qala, "Yatimmuna saffal awwala fal awwal." Para malaikat, mereka menyempurnakan saf yang terdepan terlebih dahulu, kemudian yang selanjutnya dan selanjutnya. Kaum muslimin yang kita lihat, terkadang saf yang pertama belum sempurna penuh, mereka telah buat saf kedua. Ya. Ini tentunya menyelisih sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sempurnakan saf yang pertama, baru yang kedua. Mulai daripada tengah, kemudian ke kiri dan kanan ditambah. Karena hendaklah senantiasa posisi imam menjadikan posisi tengah. Batang lagi yang baru, isi lagi saf yang tengah sejajar dengan imam, kemudian bertambah ke kiri dan kanan dan seterusnya. Berkata Syekh Abdullah Al-Bassam, "Fala niza'a fi anna taswiyat as-saffi sunnatun mu'akkadah. Tidak ada perselisihan meluruskan barisan sunnah yang ditekankan sekali. Waltizaq wattaras wa ilzaqul ku'ub sunnatun mu'akkadah. Sebagaimana merapatkan kaki, merapatkan bahu adalah sunnah juga ditekankan dan dianjurkan sekali. Wa syari'atun mustaqarrah. Syariat yang ada ketentuannya. Al-Imam Al-Bukhari mengeluarkan hadis dari hadis Nu'man bin Bashir, berkata Nu'man bin Bashir bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqimu shufufakum. Salasa. Tegakkan barisan kalian. Berkata An-Nu'man bin Bashir, faraidur rajula yalzaqu mankibahu bimankibi sahibih. Kulihat setiap orang merapatkan bahunya dengan bahu sampingnya. Wa ka'bahu bika'bihi, merapatkan kakinya dengan kaki saudaranya di sampingnya. Ka'b, mata kaki, merapatkan mata kakinya dengan mata kaki. Faraidur rajula yalzaqu mankibahu bimankibi sahibih. Kulihat setiap orang merapatkan bahunya dengan bahu sampingnya. Wa ka'bahu bika'bihi, merapatkan kakinya dengan kaki saudaranya di sampingnya. Ka'b, mata kaki, merapatkan mata kakinya dengan mata kaki teman sampingnya. Subhanallah. Ini yang diperbuat para sahabat-sahabat Rasulullah. Maka ikhwan rahimakumullah, agar ini tercapai, hendaklah kaki itu diluruskan ketika berdiri menghadap ke kiblat, tidak miring. Kalau anda yang kata miring sebagaimana yang sebagian perbuat, tidak akan tercapai sebagaimana dikatakan oleh Nu'man bin Bashir, saudaranya yang satu merapatkan pundaknya kepada saudaranya yang kedua. Enggak mungkin, akan tinggal dia, bersisa dia. Bagaimana supaya rapat? Posisi kaki kedua-duanya menghadap kiblat lurus. Bagaimana supaya rapat? Jangan terlampau melebarkan kakinya. Kalau setiap orang melebarkan kakinya melebihi postur tubuhnya, tidak akan mungkin akan bersentuhan antara bahu dengan bahu. Jadi bagaimana? Ketika seorang berdiri dengan sesuai dengan postur tubuhnya, badannya, dengan tidak merapatkan terlampau serapat-rapatnya sehingga akhirnya nempel, ataupun menegangkan seregang-regangnya sehingga akhirnya membuat sab jadi jarang-jarang, ya, tidak tercapai tujuan. Tapi andai kata setiap orang berdiri sebagaimana adanya, sebagaimana idealnya dia berdiri, ya, insya Allah akan tercapai, terwujud sab yang rapat. Coba kita mulai dari diri kita, terapkan dari diri kita, di masjid kita, di lingkungan kita. Kaki itu diluruskan sehingga akhirnya akan menempel dengan kaki yang samping kanannya dan satu samping kirinya. Kalau andai kata miring seperti ini, walaupun dia nempel ujung sama ujung, enggak tercapai saf yang rapat. Adapun hadis yang kedua, ikhwan rahimakumullah, hadis Abu Hurairah. Hadis yang pertama hadis Anas tadi tentang masalah saf. Adapun hadis yang kedua, hadis Abu Hurairah, menunjukkan tentang anjuran menempati saf yang terdepan. Dan itu adalah merupakan sebaik-baiknya tempat, sebaik-baiknya tempat, sebesar-besarnya ganjaran pahala. Kemudian menjelaskan tentang saf yang paling terjelek adalah saf yang paling belakang, karena dia semakin jauh daripada imam, semakin jauh daripada mendengarkan bacaan Al-Quran, ya. Kemudian kata Syekh Abdullah Al-Bassam, "Wadilalah ala qillati raghbatil mutaakhir fil khair wal ajri," menunjukkan kurangnya motivasi orang tersebut untuk kebaikan. Dia rela dengan menjadi orang yang terbelakang, kalaulah dia orang yang bersemangat, dia akan mencapai sapi yang paling terdepan. Subhanallah. Bahkan Rasulullah melihat sebagian sahabat memilih sapi yang belakang, maka beliau bersabda, la yazalu ahadukum yata'akharu hatta yu'akhirahullah. Kenapa masih ada kalian yang senantiasa mencari yang belakang sampai Allah akhirnya belakangkan dia? Subhanallah. Cari yang terdepan. Karena ilmu yang miskin juga, kita melihat bahkan banyak orang yang zuhud daripada saat terdepan. Setiap orang menganjurkan saudaranya untuk maju ke depan. Silahkan ke depan pak, silahkan ke depan. Itu perkara akhirat. Karena dia gak tahu. Ya. Seharusnya perkara akhirnya setiap orang berlomba ke depan. Kalau perkara dunia, orang berlomba ke depan. Lihat itu ketika ada pembagian jatah. Orang berlomba paling terdepan dapat. Karena nampak mereka cash. Kadang-kadang sampai pijak-pijakan, makan korban. Ya, pembagian-pembagian di televisi, pembagian zakat, makan korban, berlomba manusia. Pembagian sembako, kadang-kadang sampai pijak-pijakan, makan korban. Ya, pembagian-pembagian di televisi, pembagian zakat, makan korban, berlomba manusia. Pembagian sembako, berlomba. Tapi kalau masalah akhirat, orang banyak zuhud. Enggak mau dia ke depan. Antum aja lah, silakan. Fadhal. Imam aja telat-telatan sampai akhirnya enggak jadi salat. Padahal semakin besar ganjaran pahalanya jika dia menjadi imam. Subhanallah. Ini menunjukkan semakin berkurangnya keberkahan zaman. Orang-orang yang semakin kurang berkahnya amal. Subhanallah. Ini adalah merupakan sunnah dalam saf bagi kaum laki-laki. Kemudian tentunya yang paling utama yang berdiri di belakang imam adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki keutamaan, kesalehan. Tidaklah mereka yang belakang imam. Kata Nabi, liyalini ulul ahlami minkum wa nuha. Hendaklah di belakangku berdiri orang-orang yang memiliki akal, orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang memiliki kemuliaan, keutamaan. Tentunya ini anjuran kepada orang-orang agar berlomba-lomba mencari tempat yang terdekat dengan imam. Orang-orang berakal lah yang biasanya mencari tempat yang terdekat dengan imam. Subhanallah. Agar mereka menjadi qudwah, contoh bagi orang-orang di belakang mereka dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam gerak-gerik. Kelola belakang imam ini ada orang-orang yang berakal, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki keutamaan, kesalehan. Safnya mereka baik, yang belakang pun akan mengikuti yang terdepan, dan begitulah seterusnya. Adapun bagi wanita, maka yang dianjurkan bagi mereka adalah berdiri di tempat yang paling jauh daripada pria, di tempat yang jauh daripada pandangan pria. Karena itulah saf yang paling terbaik bagi wanita adalah saf yang paling terakhir, karena dia semakin jauh daripada fitnah, jauh daripada syubhah. Maka saf yang paling terjelek adalah sahab yang paling terdepan. Karena kata Nabi, wa khayru shufufin nisa'i akhiruha. Sebaik-baik sahab perempuan adalah yang paling akhir. Wa syarruha awwaluha. Yang paling terjelek adalah yang paling terdepan. Kenapa terjelek? Karena dia dekat dengan fitnah, dekat dengan laki-laki. Ini adalah merupakan kaidah dalam agama bahwasanya perempuan tidak bercampur dengan laki-laki, berpisah. Perempuan menjauh daripada laki-laki, tidak berdekatan. Ini kaidah dalam segala sesuatu, dalam sholat dan di luar sholat, tidak bercampur baur. semakin perempuan itu tersembunyi dari pandangan laki-laki, semakin jauh, maka itu semakin baik. Semakin mereka dekat dengan laki-laki, semakin terlihat, maka dia semakin jelek. Ini kaidah dalam banyak hal. Dalam berjalan pun demikian, sampai-sampai berkata wanita-wanita pada masa Rasulullah, kami menempel dengan yakni dinding-dinding ya, jalan agar menjauh dari pria, agar berpisah daripada pria. Subhanallah. Ketika ini dibuka, ketika ini di jenis pria dan tercampur baurkan, maka muncullah berbagai macam kehancuran moral di negeri-negeri kufar. Kemudian diadopsi oleh negeri kaum muslimin, pun tersebarlah kerusakan moral ini. Subhanallah. Di sekolah-sekolah campur baur perempuan laki-laki, guru-guru dan seterusnya, di PT-PT, di kantor-kantor, instansi-instansi campur baur. Apa dampaknya? Selingkuh, zina dan seterusnya. Wa'iyadan billah. Kita berlindung kepada Allah. Seterusnya, di PT-PT, di kantor-kantor, instansi-instansi campur baur. Apa dampaknya? Selingkuh, zina dan seterusnya. Wa'iyadan billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini semua dampak daripada tidak mengamalkan agama. Husnudzan yang berlebihan. Ya. Kata Rasulullah, "Iyyakum ad-dukhul 'alan nisa." Jangankan masuk ke rumah-rumah wanita yang tidak ada hubungannya dengan mahram. Ya. Bertanya salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, araital hamwa? Bagaimana jika yang tinggal beserta kami itu ipar kami?" Berkata Rasulullah, "Alhamul maut." Ipar itu kebinasaan. Terlampau husnuzan dengan ipar, ada ipar, kakak ipar atau abang ipar, tinggalkan berduaan, dia pergi kerja. Ya, Allahu musta'an. Akhirnya apa? Perselingkuhan. Terkadang anak yang dikandung perempuan itu bukan anaknya. Allahu musta'an. Anak mungkin adiknya sendiri atau anak abangnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini karena tidak mengamalkan agama. Lebih dahsyat daripada itu, ya, kos-kosan supaya lebih hemat, satu rumah 2-3 keluarga, pasangan-pasangan masing-masing. Subhanallah. Kadang kerja malam gantian shift, yang ini yang laki-lakinya shift, yang ini yang perempuannya shift, campur baur satu rumah, tukar-tukaran pasangan. Wallahualam, hancur. Ya. Terlampau husnuzan, campur bawa perempuan laki-laki, salam-salaman biasa aja, bahkan ciuman pun biasa. Diikuti budaya-budaya orang kufar, perempuan laki-laki ketemu berciuman. Ya, sebagian orang di negeri kita ini sudah terjadi itu. Biasa dianggap. Maka hancurlah urusan dunia mereka, hancur pula agama mereka. Kemudian ikhwan rahimanillah wa iyyakum ajma'in, kalaupun perempuan mereka sama mereka yang sholat, maka tentunya enggak berlaku hukum ini. Yang paling utama adalah yang paling terdepan, jika jemaahnya sama mereka, atau jika terpisah antara jemaah pria dan wanita, terpisah ada penyekatnya, atau yang atas itu pria, wanitanya di atas, prianya di bawah, wanitanya di atas, di belakang, ya. Maka tentunya yang paling utama adalah yang paling terdepan bagi kaum wanita. Selama ada penyekat, ada penutup, ada hijab, ya, atau berpisah tempatnya, maka tetap yang lebih utama adalah yang depan bagi kaum wanita. Tapi jika terbuka tempatnya, maka yang paling utama adalah yang paling belakang, yang paling akhir. Dan ini menunjukkan kepada kita kesalahan sebagian kaum muslimin di negeri kita ini yang mensejajarkan antara saf pria dan wanita. Masjid dibagi dua setengah, sisi kanannya pria, kirinya wanita. Ini khilafu sunnah, menyelisih sunnah. Walaupun salatnya sah, tapi tidak begitu yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Diajarkan perempuan di belakang, laki-laki di depan, bukan perempuan di samping. Tapi inilah ikhwan rahimakumullah, semuanya karena Orang tidak belajar sunnah illa man rahimallah wa qalilun mahum, kecuali orang-orang yang Allah rahmati dan sedikit jumlah mereka. Enggak belajar. Ulama-ulama mereka enggak ngajarkan. Yang ada ceramah-ceramah membakar, memprovokasi masyarakat, menyinggung pemerintah, mencaci maki penguasa, mengobarkan fitnah, itu aja enggak ada. Atau hiburan-hiburan, ketawa ke TV, enggak ada isinya, enggak ada bobot. Enggak disampaikan perkataan Rasulullah, satu hadis itulah dibawa ke mana-mana. Subhanallah, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zaman kita ini zaman yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Pada zaman kami ini, kata Ibnu Mas'ud, masih banyak lagi para ulama'nya dibandingkan para khutbah-nya, penceramahnya. Akan datang suatu zaman lebih banyak penceramahnya dibandingkan ulama'nya. Yang ceramah ramai, tapi yang alim satu dua. Apa yang mereka ceramahkan? Sembarangan cabut. Fala haula wala quwwata illa billah. Baik. Diperbincangkan di sini oleh Syabdul Al-Bassam persisian ulama tentang perkara saf anak-anak. Di mana saf anak-anak? Apakah mereka diakhirkan? Atau bagaimana? Sebagian mereka mengatakan yu'akhirun, mereka diakhirkan. Liyalu dhawil ahlam, hendaklah mereka menempati tempat setelah orang-orang berilmu, orang-orang berakal. Karena hadis menunjukkan mengutamakan di depan para ahlul ilmi, para ahlus salah, orang-orang yang saleh. Imam Ahmad juga membenci jikalah berdiri di belakang imam itu anak-anak, tentunya menyelisih sunnah. Hendaklah anak-anak itu berdiri setelah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang alim. Itulah tempat mereka. Sebagian menempatkan posisi anak-anak di belakang posisi orang dewasa laki-laki, baru di belakang mereka perempuan-perempuan. Sebagian berpendapat tidak. Kalau anak-anak telah berakal dan dia lebih dahulu sampai di depan, maka dia lebih berhak dengan tempat tersebut. Subhanallah. Sehingga berkata sebagian ulama, tidak boleh seseorang menarik seorang anak yang telah berdiri saf depan, ditarik ke belakang, kemudian dia mengambil tempat. Dan ini mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Enggak boleh. Tempat ini milik Allah, bukan milik seorang. Masjid ini milik Allah, bukan milik seorang. Jika anak telah berakal, dia mengambil tempat terdepan, maka dia lebih layak untuk mengambil tempat tersebut daripada yang lainnya. Menunjukkan besarnya kebaikan yang ada pada anak ini, motivasi dirinya yang baik. Kalaupun orang dewasa datang terlambat, dia tempat mereka di belakang. Ya, karena dalam hadis disebutkan, hadis tunjukkan Imam Baihaqi rahimahullah ta'ala, man sabaqa ila makanin fahuwa ahakku bih, yang telah lebih dahulu menduduk satu tempat, dia lebih berhak terhadap tempat tersebut dibandingkan yang lainnya. Apalagi dalam hadis Imam Bukhari yang dikatakan Imam Bukhari, la yuqimu ahadukum akahu min majlisi, janganlah salah seorang memberdirikan saudaranya dari tempatnya. Dan ini sifatnya umum, baik anak-anak maupun orang dewasa. Kalau telah mengambil tempat dia, apa hak antum menyuruh dia berdiri, antum ambil tempat dia, antum tarik ke belakang, apa hak antum? Ini masjid milik Allah SWT dan dia lebih dahulu. Kecuali kalau memang dia mengganggu, lain cerita. Kalau dia telah berakal walaupun belum baligh, dia bisa sab berdiri di tempat, apa namanya, berdiri bersama orang-orang dewasa, kenapa harus antum tarik ke belakang? Subhanallah. Berkata Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, inna sibyana ma'ar rijal wa annahum yasifuna ma'ahum wala yata'akharuna anhum. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar, anak-anak berdiri bersama orang dewasa, berbarengan dengan orang dewasa, bukan dipisahkan mereka di belakang, yang dewasa di depan. Dan dampak negatifnya, ikhwan, anak-anak jika disatukan sama anak-anak semua, apa jadinya? Antum lihat itulah, sepak-sepakan, terjang-terjangan. Nanti ketika mau tahiyat, semua diam semua, paling tekun mereka khusyuk. Habis salam langsung lari semua, cicing semuanya. Enggak terwujud ketentraman masjid. Subhanallah. Andai kata dia berdiri bersamaan dengan orang-orang dewasa, dia akan belajar adab orang dewasa. Ya. Apalagi di samping orang tuanya akan mengarahkannya, bertanggung jawab dengannya. Ketika mereka didirikan semua anak-anak, itu dampak negatifnya. Kemudian kata mereka, kalaulah memang pada masa Nabi anak-anak itu diakhirkan terus-menerus, pastilah ini perkara yang jika dilakukan terus-menerus membutuhkan, akan ada dalil, akan sampai kepada kita dalil. Tapi ternyata enggak ada, berarti menunjukkan enggak ada perkara seperti ini. Kalaulah terus-menerus anak-anak belakang-belakang, pasti akan sampailah kepada kita dalil yang tidak lagi menerima perselisihan. Tapi enggak ada keterangan. Adapun kata Nabi, liyal ini hendaklah menyusulku ulul ahlami, orang-orang yang berakal, orang-orang yang berilmu. Ini yang di belakang imam. Ya. Bukan dengan harus mendidikan anak-anak yang telah berdiri di depan, ditarik ke belakang, tidak. Dan ini yang lebih rajih, wallahu taala alam. Ada lagi i'tiqad, keyakinan. Anak-anak jika diletakkan di tempat yang di tengah, maka stafnya putus. Ini i'tiqad yang batil. Enggak ada ajaran seperti itu. Kalau anak-anak diletakkan di tengah-tengah, stafnya batil, stafnya batal, stafnya terputus. Mana dalilnya? Enggak ada. Subhanallah. Dalilnya enggak ada. Akhirnya anak-anak ditempatkan di ujung. Kalau ada di tengah dia, paksa pindahkan ke ujung, pindahkan ke belakang. Dalilnya mana? Agama kita ini bukan semua orang buat, harus ada dalilnya. Akhirnya anak-anak pun, subhanallah, mereka menjadi hina dirinya. Iya, kita anak-anak, anak-anak dihinakan, ya. Gak diajarkan mereka untuk apa namanya, kemuliaan diri, memiliki harga diri, gak, dihinakan. Banyak orang-orang menghinakan anak-anaknya, gak diajarkan untuk memuliakan dirinya. Taib, Allah Ta'ala alam. Kita baca hadis yang berikutnya. Iqra, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa an ibni Abbasin radiyallahu anhu qala, صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. طيب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يميني. متفق عليه. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, beliau Abdullah dan bapaknya Abbas, qala, berkata beliau, صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة, aku sholat beserta Nabi SAW pada suatu malam. Faqumtu an yasari, maka aku berdiri di sisi kirinya. Fa'akhadha Rasulullah SAW bira'si, maka Rasulullah mengambil kepalaku. Min wara'i, dari arah belakang. faja'alani anaminihi, kemudian dia letakkan aku di sisi kanannya. Muttafaqun alaih. Hadis ini adalah kisah Ibnu Abbas sendiri. Ini menunjukkan Ibnu Abbas adalah seorang anak yang begitu semangatnya mencari ilmu, mencari kebaikan. Untuk mencuri-curi bagaimana salat Nabi, dia sengaja minta izin kepada bibinya dari arah ibunya, Maimunah, agar dapat menginap ketika giliran Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah Maimunah. Dia ingin melihat, memantau bagaimana Rasulullah di rumah istrinya Maimunah, bagaimana Rasulullah ketika malam hari, bagaimana ibadahnya, bagaimana salatnya. Subhanallah. Inilah Ibnu Abbas. Pada masa anak-anak kita sekarang disibukkan dengan berbagai macam perkara-perkara yang melalaikan, televisi, PS, internet. Subhanallah. Kadang dari pagi sampai sore, sore sampai malam, itu yang mereka penuhi, tempat-tempat seperti itu yang mereka penuhi. Ibnu Abbas, Habrul Ummah, sejak kecil di tempat-tempat seperti itu yang mereka penuhi. Ibnu Abbas, Habrul Ummah, sejak kecil begitu tekunnya menimba ilmu. Ya. Dia sengaja minta izin kepada bibinya Maimunah radhiyallahu taala anha, nginap di rumah bibinya untuk melihat, memantau bagaimana salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah salat tahajud di malam hari? Maka ketika dia lihat Rasulullah bangun salat, dia pun berwudu, kemudian dia pun mendatangi Rasulullah sallam dan berdiri di sisi kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejajar. Maka Rasulullah putar dia, Rasulullah tarik dia, didirikan di sebelah kanan Rasulullah SAW sejajar dengan Rasulullah. Dari sinilah dalil mengenai makmum jika salat berdua dengan imam posisinya sejajar, bukan di belakang tapi sejajar. Hadis yang mulia ini ikhwan rahimakumullah, kalau sebagian dalilnya disebutkan bahwasanya bapaknya Abbas lah yang merintahkan dia untuk memperhatikan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini menunjukkan keutamaan orang tuanya Abbas. Subhanallah. Anaknya dikirim untuk cari ilmu. Orang sekarang anaknya dikirim tahap-tahap yang dibuat. Kirim nih uang main PS. Ini uang pergi main sana. Game online, internet. Nah, ini pergi, subhanallah. Pergi engkau ke sana jalan-jalan. Belikan motor, semuanya disiapkan. Bukan kajian, dibawa kajian, bukan. Tempat-tempat yang melalaikan. Tapi Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengirim Ibnu Abbas, anaknya. Lihat bagaimana Rasulullah salat. Cari tahu tentang salat Rasulullah ketika malam hari. Ini kebaikan yang hendaknya ditiru oleh setiap orang tua. Kaum muslimin, banyak orang tua enggak peduli kecuali memberikan kebutuhan materi saja. Ibunya pergi pagi, bapaknya pergi pagi. Ya. Pulangnya malam hari. Udah letih, anaknya udah tidur. Uang diberi, materi diberi. Akhirnya dia mencari kesenangan dengan teman-temannya. Akhirnya muncullah geng-geng anak-anak, subhanallah. Kumpul-kumpullah mereka. Ini anak-anak yang di luar kontrol orang tua ini semua. Orang tuanya entah kemana, enggak peduli. Di belakang pasar-pasar itu kumpul, kadang-kadang siang hari. Motor 2, 3, 4 motor. Rambutnya entah cemana. Penampilannya entah cemana. Ini semua anak-anak yang di luar kontrol. Andai kata orang tuanya kontrol, enggak seperti itu terjadi. Subhanallah. Jadilah mereka anak-anak yang broken, rusak, karena enggak dapat kasih sayang orang tuanya. Fala ilaha illallah. Bukan dikirim ke pesantren. Bukan. Tapi dibiarkan anaknya mencari kesenangan sendiri. Maka ikhwan rahimakumullah, dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya boleh seseorang, dari hadis ini ada kandungan-kandungan yang kita dapat ambil. Ya. Kandungan yang pertama, faedah yang pertama, boleh seseorang sholat yang mana dia melaksanakan sholat dengan niat sholat sunnah di hadapan seseorang yang mengerjakan sholat wajib. Dari hadis inilah. Dari mana diketahui karena Rasulullah mengerjakan tahajud dan tahajud itu wajib bagi Nabi SAW. Tahajud hukumnya wajib bagi Nabi SAW. Allah berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bih nafilatan lak," dan dari sebagian malam bertahajudlah sebagai tambahan bagimu, tambahan kewajiban bagi Nabi SAW. Tahajud wajib bagi Nabi, tidak bagi umatnya. Makanya Rasulullah enggak mau sholat setiap malam ketika Ramadan, tarawih, khawatir menjadi wajib pula bagi umatnya, memberatkan. Makanya dia enggak sholat dengan mereka. Ibnu Abbas tentunya sholat sunnah. Rasulullah sholat wajib. Dari sinilah ulama mengambil dalil, boleh seseorang jika melihat seorang sedang mengerjakan sholat wajib, ya, dia menjadi makmum walaupun dia mengerjakan sholat sunnah. Boleh. Ataupun sebaliknya. Baik, sudah pernah kita bahas sebelumnya. Kandungan hukum lainnya, ikhwan rahimakumullah, yang dapat kita ambil daripada hadis yang mulia ini, hadis ini menunjukkan sahnya jamaah antara seorang laki-laki yang telah dewasa dengan seorang anak yang belum dewasa. Seorang laki-laki yang telah dewasa dengan seorang anak yang belum dewasa. Subhanallah. Walaupun cuma satu orang anak saja dan dia belum dewasa, subhanallah, sah salatnya. Dan hadis ini menunjukkan sahnya berdiri seorang makmum sendirian saja di samping imam, ya, walaupun gak ada yang lainnya, sendiri saja dia. Kemudian hadis ini menunjukkan posisi makmum ketika berdiri dengan imam berduaan, hendaklah dia mengambil posisi yang sebelah kiri, sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Ya. Diambilnya hendaklah yang sebelah kanan, karena ketika Ibnu Abbas berdiri sebelah kiri, Rasulullah menariknya dan memindahkannya ke sebelah kanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini pula disebutkan ulama tentang sahnya sholat seorang yang berdiri di sebelah kiri imam. Kalau anda terkadar Allah, ada orang yang enggak tahu, imamnya pun enggak tahu, sama-sama enggak tahu. Imamnya sholat, dia berdiri di sisi sebelah kiri imam. Sholatnya sah, sah sholatnya. Dari mana diambil? Bukankah Rasulullah menarik Ibnu Abbas ke sebelah kanannya? Kita katakan ya. Tapi ini menunjukkan bahwasanya sholat orang tersebut sah, karena kalaulah tidak sah, Rasulullah suruh dia ulang terlebih dahulu. Ulang dulu sholatnya, jangan dilanjutkan, ulang, berdiri sebelah kanan. Tapi Rasulullah tidak memerintahkan dia untuk mengulangi sholatnya. Berarti sholat yang dia kerjakan sebelum Rasulullah menariknya itu sholatnya apa? Sah. Berarti hukumnya sah di sholat walaupun di sebelah kiri imam. Antum paham ini enggak? Paham? Fikih ini ikhwan melatih kita untuk memikirkan dalil, mengambil hukum daripadanya. Coba saya tanya lagi antum, sahkah seseorang makmum yang berdiri di sebelah kiri imam? Kenapa dalilnya? Siapa yang jawab? Itu mikrofon ada. Sah enggak jika seorang makmum berdiri di sebelah kiri imam, imamnya enggak tarik dia ke sebelah kanannya, karena imamnya enggak tahu, dia pun enggak tahu, sahkah salatnya? Kalau sah, apa dalilnya? Siapa yang jawab? Fadal. Salat orang yang tersebut sah. Dalilnya dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya sebelum ditariknya Ibnu Abbas ke sebelah kanan, maka Ibnu Abbas dalam posisi sholat, dan Rasulullah tidak menyuruh Ibnu Abbas untuk mengulang sholatnya waktu dia sholat dalam posisi sebelah kiri. Baik, barakallahu fiik. Kalau lah enggak sah, pasti kata Rasulullah ulangi sholatnya, gitu kan? Tapi Rasulullah tidak katakan ulangi sholat, terus sholatnya, menunjukkan ketika dia belum ditarik, sholatnya sah. Walaupun ini masih dipersisikan di kalangan ulama. Kemudian ikhwan rahimakumullah, hadis ini tadi telah kita jelaskan yang menunjukkan bahwasanya posisi imam itu ketika berdiri dengan makmum, di mana posisi makmumnya? Sebelah kanan, sejajar dengan imam. Dari hadis Ibnu Abbas ini pula lah Imam Bukhari membuat bab dalam sahihnya, bab berdirinya imam di samping makmumnya jika makmumnya sendiri sejajar. sejajar, tidak ke belakang makmumnya, tidak, tidak pula ke depan, tapi sejajar dengan imam. Kemudian ikhwan rahimakumullah, makmum ya, jika dia ingin pindah tempat, maka jangan dia melalui imam, tapi tidaklah dari belakang imam. Enggak boleh dia pindah tempat jalan dari depan imam, terlarang. Karena jika orang tak sholat, enggak boleh orang sholat, enggak boleh seseorang melewati di depannya. Ya, Rasulullah menarik Ibnu Abbas dari arah mana? Belakangnya, bukan dari arah depan dia tarik. Enggak boleh. Orang sedang sholat, enggak boleh orang lain lewat di hadapan, karena ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Rasulullah, lebih baik seorang itu berdiri 40 tahun, 40, daripada dia bersabar menanti, daripada dia harus melewati orang yang sedang sholat. Kemudian dalam hadis ini ikhwan rahimakumullah, anjuran untuk melaksanakan salat malam, dan ini pun sunnah ditinggalkan kecuali orang-orang Allah. Terkumpul pada salat tahajud 3 sunnah: perbuatan Nabi, perkataan Nabi berupa perintah, anjuran, maupun persetujuan Nabi, ikrar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kata Rasulullah, sebaik-baik laki-laki adalah Ibnu Umar. Kalau hadiah konsekuen dengan salat malamnya. Subhanallah. Ini anjuran adalah merupakan motivasi kepada kita seluruh ikhwan, kita semuanya untuk berusaha memulai untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Minimal 2 rakaat. Kalau mau witir saja pun silakan, minimal 1 rakaat kerjakan. Kalau kira-kira khawatir enggak bangun malam hari, kerjakan sebelum tidur. Ini sunnah yang kita tinggalkan. La ilaha illallah. Laqad faradna qararit. Kita telah menghilangkan banyak sekali pundi-pundi pahala. La ilaha illallah. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak pernah ada syarat imam itu harus memasang niat menjadi imam sebelum sholat, enggak ada. Di tengah-tengah sholat jika ada datang makmum, silahkan rubah niat menjadi imam, enggak ada masalah. Seorang yang sholat sendiri, niatnya sendiri, tiba-tiba datang orang dan sholat di belakangnya 2-3 orang atau di sampingnya seorang, maka enggak ada masalah dia rubah niatnya menjadi imam tanpa harus matakan sholatnya, mengulanginya tidak. Hadis ini juga menunjukkan ikhwan rahimakumullah, keutamaan Ibnu Abbas. Umurnya ketika ini baru 11 tahun. Anak sekarang 11 tahun tahu apa? Tahunya main guli. Main apa namanya? Goli, kata orang Melayu. Main goli tahunya. Main karet. Main apa lagi itu? Stick-stick itu. Ya, subhanallah. Ibnu Abbas 11 tahun kemana-mana cari ilmu. Didatangi kawan-kawannya, sekarang mumpung masih hidup para sahabat-sahabat Rasulullah senior, kita timba ilmu mereka. Apa kata kawan-kawannya mencemooh? Kita ini anak-anak, enggak ada gunanya kita belajar, orang enggak akan butuh kepada kita. Masih banyak ulama-ulama yang ada. Akhirnya Ibnu Abbas tinggalkan mereka semua. Dia belajar dan belajar, datangi para ulama, mengumpulkan hadis-hadis mereka, subhanallah. Sampai riwayat dia menimba ilmu daripada Zaid bin Harithah, siang-siang dah datang dia. Dia lihat waktunya waktu tidur siang, Qailulah, dia enggak mau bangunkan gurunya Zaid bin Thabit. Ya. Sampai ya dia berusaha masuk ke rumah Zaid dan ada pagarnya, terjepit di pagar tersebut. Kemudian dia bentangkan serbannya di hadapan pintu Zaid bin Thabit siang hari, diterpa angin, berdebu dia. Ketika mau sholat asar, keluarlah gurunya Zaid bin Thabit. Dia terkejut. Dia lihat ada anak muridnya di hadapan pintu rumahnya, berkata Ibnu, ketika itu Zaid bin Thabit, subhanallah, Ibnu ammi Rasulillah, subhanallah, di sini anak paman Rasulillah. Halla arsalta ilaika hatta halla arsalta ilayya fa'atika. Kenapa tidak aku suruh aja orang sampaikan agar aku yang datang kepadamu? Ini menunjukkan keutamaan Ahlul Bait. Sehingga sahabat Rasulullah Zaid bin Thabit memuliakan Ahlul Bait. Berkata ketika itu, sahabat Rasulullah Zaid bin Thabit, alim sahabat, kenapa tidak kau utus saja orang? Biar aku yang datang kepadamu. Engkau ibnu ammi Rasulullah, anak paman Rasulullah. Ini menunjukkan keutamaan Ahlul Bait. Tapi lihatlah keutamaan ilmu. Apa kata Abdullah ibn Abbas? La fa innal ilma yu'ta. Tidak, karena sesungguhnya ilmu itu didatangi. Ilmu itu didatangi. Sekarang subhanallah, ilmu yang mendatangi orang kemana-mana. Tinggal kering, start kajian. Sifat yang start. Ilmu yang mendatangi orang, maka keberkahan pun kurang. Subhanallah. Keberkahan pun kurang. Dahulu kala ilmu itu didatangi, sekarang ilmu yang harus mendatangi orang. Subhanallah. Terkadang orang-orang yang tidak peduli dengan ilmu, itu yang katanya mau belajar. Kumpul berapa orang, ilmu itu didatangi. Ilmu itu didatangi. Sekarang, subhanallah, ilmu yang mendatangi orang kemana-mana. Tinggal kering, start, kajian. Sifat yang start. Ilmu yang mendatangi orang, maka keberkahan pun kurang. Subhanallah. Keberkahan pun kurang. Dahulu kala ilmu itu didatangi, sekarang ilmu yang harus mendatangi orang. Subhanallah. Terkadang orang-orang yang tidak peduli dengan ilmu, itu yang katanya mau belajar. Kumpul berapa orang, kajian dimulai, mereka bicara-bicara, mereka bincang-bincang, bisik-bisik, handphone kering-kerang. Enggak butuh sama ilmu. Subhanallah. Inilah akhirnya ilmu itu dihinakan. Hinalah kaum muslimin. Subhanallah. Tentulah kalaulah setiap orang melihat generasi kita ini begitu hebatnya generasi terdahulu, anak-anak mereka saja subhanallah untuk ikut jihad, ikhwan rahimakumullah, anak-anak usia 13-14 tahun berlomba-lomba datang sampai mereka ketika berbaris jinjit, apa jinjit bahasa Indonesia, enggak tahu saya, kaki itu dibuat apa namanya supaya tinggi nampaknya, ya jinjit. Ketahuan Rasulullah, suruh pulang. Subhanallah. Ada yang tetap nantang ya Rasulullah, saya ini ahli memanah, saya akan berguna ketika berperang. Dites Rasulullah, jitu panahannya. Kata Rasulullah, engkau boleh ikut. Berkata temannya Rasulullah, kenapa kau berikan izin dia? Aku mampu mengalahkan dia dalam bergulat. Kata Rasulullah, coba. Mereka bergulat, dia pun kalah. Dua-duanya ikut. Anak usia 13-14 tahun berjihad. Anak sekarang 14 tahun apa pandainya, ikhwan rahimakumullah. Anak SMA pun masih pandainya hanyalah netek sama orang tuanya. Sama SMA sekarang semuanya minta sama orang tua. Subhanallah. Itu yang namanya Usama bin, bukan bin Laden ya, Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala memimpin pasukan perang usianya 14 tahun memerangi Romawi. Rasulullah perintahkan dia. Subhanallah. 18 tahun. Anak sekarang 18 tahun apa bisanya? La ilaha illallah. Ini bedanya zaman, bedanya pendidikan, bedanya cara mendidik. Anak sekarang kuliah pun masyaallah. Taunya apa? Kirim uang. Taunya demo. Kalau demo paling pintar dia, di kelas bodoh. Otak jongkok. Kalau di podium, paling lantang dia, teriakin maling. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan kepada kita perbuatan yang dibutuhkan dalam rangka memperbaiki solat, maka dia dibolehkan. Seperti Rasulullah dari Ibnu Abbas, hal yang boleh. Antum sholat, ada orang terlampau ke depan safnya, tarik dia dekat dengan antum, itu dibolehkan, dianjurkan. Anak antum bandel-bandel jadi samping antum ini jalan, mulai dia bergerak-gerak, tarik tangannya, boleh. Kain sarung antum mau jatuh, digulung. Jangan, nanti banyak kali gerak batal, jatuh kawan tuh kan. Apa jadinya sholat? Subhanallah. Digigit nyamuk antum garut. Jangan sampai nyasuk akhirnya antum gerak-gerak, jingkrak-jingkrak gara-gara enggak berani garut. Garut. Subhanallah. Lihatlah sholat Rasulullah SAW. Tidak sebagai yang dibayangkan kaum muslimin. Dia pernah gendong putri, yakni cucunya Sumama. Dia pernah gendong dalam sholatnya. Indah Islam ini jika diketahui. Kalau enggak sempit terasa. Semua enggak boleh, semua enggak boleh. Padahal banyak kelapangan. Kalau kita berilmu, kalau kita berilmu banyak kelapangan. Ada sop depan kosong, pindah antum ke depan. Alangkah mudahnya Islam. Banyak orang yang payah baginya agama ini karena dia tidak berilmu. Ilmu. Baik. Berkata Atha bin Abi Rabah, "Ar-rajulu yusalli ma'ar rajuli yuhadhihi hatta yasiffa ma'ahu." Seorang laki-laki jika salat dengan laki-laki lain hendak ada lihat salat berdiri sejajar dengannya, fala yata'akhkhar anhu. Bukan yang satu yang jadi makmum dia pada posisi agak ke belakang, tidak. Dan ini pun telah diriwayatkan daripada Umar dan anaknya Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud, bahwasanya posisi makmum adalah sejajar dengan posisi imam jika mereka berdiri berdua. Walaupun sebagian mengatakan dalam makmum sedikit lebih ke belakang agar tidak mendahului imam, tetapi yang hujah adalah dalil itu ijtihad. Dan hadis ini juga menunjukkan kepada kita bolehnya sholat sunnah berjamaah, tetapi sesekali. Tidak diperbuat dengan berketerusan, tidak dirancang terlebih dahulu, sesekali boleh. Ya, sholat malam hukum asalnya adalah sendiri, tetapi andai kata ada orang datang, dia nimbrung, enggak apa-apa, sesekali. Bukan dirancang, dibuat pengumuman, malam minggu besok kita buat malam muhasabah, sholat tahajud bareng-bareng yuk. Enggak ada contohnya, khilaf sunnah, yang ada adalah bid'ah. Tidak ada salat malam berjemaah yang dibuat rutin kecuali ketika Ramadan. Kalaupun di luar Ramadan sekali enggak ada masalah. Suami bangun ke istrinya sekali enggak apa-apa. Istri salat belakang suaminya. Enggak apa-apa sesekali, bukan berketerusan. Taib. Inilah ikhwan pembahasan kita untuk malam hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang kita tuntut, memudahkan kita untuk melaksanakan ketaatan kepadanya. Semoga Allah SWT menghapuskan dosa-dosa kita, mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Allahu ta'ala alamu sallallahu sallallahu muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya? Betul? 5 menit waktunya, silakan. Masih ada 5 menit, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sholat bawa anak kecil, Pak Ustaz. Tiba-tiba dia nangis. Tahu-tahu saya gendong itu. Jadi niat saya kan jadi berubah. Paduan niat saya jadi ke anak saya itu kan. Itu gimana, Pak Ustaz? Niat antum tetap enggak berubah kan? Tetapnya sholat kan? Ya, tapi kayaknya niat kita kan enggak konsentrasi lagi. Iya, enggak apa-apa antum gendong anak antum. Oh. Sebagaimana Rasul. Enggak batal ya, Pak Ustaz ya? Enggak batal salatnya. Seorang ibu dia khawatir anaknya lasak, gerak sana gerak sini. Dia mungkin dalam safar, salat di mana, di terminal atau di mana. Khawatir jika enggak digendong anaknya lari ke mana-mana. Enggak apa-apa digendong dengan salat. Ya. Walaupun tentunya akan mengurangi kesempurnaan gerakan-gerakan salat, tapi tidak mengapa. Bahkan terkadang menjadi wajib hukumnya jika itu yang paling utama, itu yang paling baik, menjadi wajib hukumnya sesuai dengan keadaan. Ya, gak apa-apa. Wallahu ta'ala alam. Kadang-kadang mengganggu yang lain gitu Pak Ustaz. Iya. Gimana itu Pak Ustaz? Kan kadang-kadang anak kita kan. Iya. Yang belas ini pun terganggu juga kadang-kadang kan. Yang jelas, kalaulah memang boleh memilih, keadaannya bukan karena yang kondisi terpaksa atau darurat. Kalau kira-kira anak antum ganggu, jangan bawa ke masjid supaya tidak mengganggu yang lain-lainnya. Kalaupun memang qadar Allah, memang harus dibawa ke masjid. Enggak ada yang lain jaga atau ada udzur lain. Dia ganggu, enggak apa-apa namanya anak. Rasulullah pernah sholat, ya, beserta kaum muslimin naik ke atas pundak Rasulullah cucunya, cucunya Hasan, radhiyallahu ta'ala Hasan, radhiyallahu ta'ala naik ke atas punggung Nabi. Rasulullah enggak bangun-bangun. Kaum muslimin semuanya lama menunggu, ada yang melirik di atasnya rupanya apa? Ada Hasan. Subhanallah, ini menunjukkan anak-anak. Enggak mungkin anak-anak mau disamakan sama orang dewasa. Enggak mungkin. Maka kita menyalahkan sebagian daripada orang penunggu, enggak apa-apa namanya anak-anak. Rasulullah pernah salat, ya, beserta kaum muslimin naik ke atas pundak Rasulullah cucunya. Cucunya Hasan. Radhiyallahu ta'ala Hasan, radhiyallahu ta'ala naik ke atas punggung Nabi. Rasulullah enggak bangun-bangun. Kaum muslimin semuanya lama menunggu, ada yang melirik di atasnya rupanya apa? Ada Hasan. Subhanallah, ini menunjukkan anak-anak. Enggak mungkin anak-anak mau disamakan sama orang dewasa. Enggak mungkin. Maka kita menyalahkan sebagian daripada orang-orang dewasa ini yang terlampau kejam sama anak-anak, menampakkan arogannya. Kalau kan semua ribut, keluar aja di masjid ini. Mereka anak-anak, ikhwan rahimakumullah. Enggaklah setiap orang itu membimbing anaknya. Yang menjadi muskilah, problem ketika orang tua enggak sholat. Orang tua di rumah nonton TV, anak-anak disuruh sholat, maghrib. Akhirnya kayak kapal pecah itu, masjid itu. Orang tuanya santai di rumah, anaknya dikirim. Kalaulah setiap orang tua, di sampingnya anaknya aman, insyaAllah ta'ala. Tapi karena orang tua enggak sholat, akhirnya anak-anaknya pergi ke masjid, ngaco. Lebih parah lagi ketika dibuat mereka satu tempat, semua anak-anak di belakang, tambah ngaco mereka. Lebih dahsyat lagi ada satpamnya khusus memperhatikan gerak-geri anak-anak, dan dia tertinggal sholat. Nanti imam sudah mau salam, barulah orang miskin ini ikut sholat. Hilang kegajaran keutamaan jemaah. Ya, udah mau salam, baru masuk dia supaya aman katanya. Inilah gara-gara la haula wala quwwata illa billah, tidak mengikuti sunnah. Jadi ini jadinya setiap masjid ada perlu satu orang satpam khusus menengok anak-anak saja. Jadi centang perenang. Kalau lah tiap orang tua tanggung jawab sama anak-anaknya, insyaAllah akan lebih mudah. Ya. Dan jangan nanti kira anak-anak pada masa Nabi itu seperti orang dewasa sekarang. Enggak. Tetap anak-anak. Ketika Rasul salat, dia mendengar tangisan anak-anak. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku ingin panjangkan salat, tapi ku dengar tangisan anak, aku khawatir ibunya akan terganggu dengannya, aku pendekkan. Padahal aku ingin memanjangkan. Menunjukkan anak-anak itu tetap anak-anak, nangis tetap nangis, ganggu tetap ganggu. Cuma orang tua berupaya, ya. Bukan akhirnya orang tua malah memang membuat kaca masjid, berupaya. Wallahu ta'ala alam. Nah, cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada